Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Ikhwani fiddin azzalillahu wa iyyakum. Selesai kita membahas tentang wasatiyah ahli sunnah wal jamaah fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baina rawafid wal khawarij, sikap pertengahan ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, antara sikap orang-orang Rafidhah yang gulu ekstrim pada sebagian sahabat, yakni Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya, dan sebaliknya orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita masuk kalam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah selanjutnya. قال رحمه الله وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. Ungkapan dari sebagian salaf terkait dengan lafaz ini minhu bada'a, dan sebagian dari mereka minhu bada, ya, tidak dengan hamzah tapi dengan alif, minhu bada wa ilaihi ya'udu, wa annahu takallama bihi haqiqatan wa anzalahu ala 'abdihi wa rasulihi wa aminihi ala wahyihi wa safirihi bainahu wa baina 'ibadihi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kata al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa a'taqidu, dan aku meyakini, anna al-Qur'an kalamullah, wa al-Qur'an adalah kalamullah. Perlu untuk kita mengingat kembali kenapa Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab di sini menulis kitab ini, ayana risalah akidah ini, dengan lafaz mufrad wa a'taqidu. Kita mengingat kembali bahwa makom beliau di sini menjawab pertanyaan dari penduduk, yakni Qasim, yang mereka mempertanyakan tentang apa akidah yang diyakini oleh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Artinya makomnya di sini beliau memberikan jawaban dengan apa yang beliau yakini. Ya. Adapun jika tanpa sebab yang seperti ini, para ulama menegaskan seorang tidak boleh untuk menyandarkan sesuatu kepada dirinya, wa'atakidu dan yang semisalnya, ini tidak boleh. Harus mengembalikan kepada apa yang itu merupakan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, yang merupakan ajaran Rasulullah SAW. Jadi ingat kembali maqamnya di sini, beliau Alim Muhammad Ibn Abdul Wahab memberikan jawaban terhadap sebagian ya, pihak yang mempertanyakan tentang apa yang menjadi keyakinan beliau. Makanya beliau menyatakan wa a'taqidu, dan aku meyakini annal Qur'ana kalamullah. Ba al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah pada risalah akidahnya ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, dari awal hingga akhirnya. Jadi beliau menyatakan Al-Qur'an adalah kalamullah. Kemudian munazzalun ghairu makhluqin. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan ya, Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ya dengan yakni utusannya dari kalangan para malaikat yakni Jibril alaihi salam, ghairu makhluqin, dan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Ya, beliau menegaskan bahwa Al-Qur'an kalamullah. Dan kalam salah satu di antara sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Kemudian minhu, darinya bada'a, Al-Qur'an itu bermula dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari yang lainnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkannya dan Jibril alaihi salam mendengarnya dan Jibril menyampaikan apa yang didengarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi berbeda dengan keyakinan kelompok-kelompok yang menyimpang, semisal Asy'ariyah. Ya, semisal dengan mereka juga Al-Maturidiyah. Meskipun mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah, tetapi dengan ungkapan ibarah an kalamillah. Ibarah, jadi sesuatu yang sifatnya ungkapan, bukan kalamullah itu sendiri. Ya, dalam keyakinan mereka bahwa Jibril alaihi salam ya, tidak mendengar dari Allah Subhanahu wa taala apa yang dibacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Jibril memahami makna-makna isyarat-isyarat dari Allah. Dengan demikian, hakikatnya berarti keyakinan orang-orang Asy'ariyah ya, hakikat dari keyakinan mereka bahwa Al-Qur'an itu bukan kalamullah, tetapi ucapan siapa? Jibril, yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ilaihi ya'udu, dan kepadanya, yakni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'udu Al-Qur'an akan kembali. Di antara yang menjelaskan makna dari kalam al-muallif di sini ya, asar atau riwayat yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an akan diangkat pada menjelang yakni terjadinya yaumul qiyamah, menjelang terjadinya yaumul qiyamah, hari kiamat, sehingga tidak tersisa satu huruf pun di mushaf-mushaf yang ada. Ya, jadi mushaf tinggal lembaran-lembaran kertas yang kosong. Ya. Ini diantara makna wa ilaihi ya'udu. Wa annahu takallama bihi haqiqatan. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya, yakni dengan Al-Qur'an, haqiqatan. Ya, hakiki, benar-benar Allah yang berbicara. Ya, bilisanin arabiyyin mubin. Ya, dengan bahasa Arab yang jelas, fasih. Wa anzalahu ala abdihi wa rasulihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada hambanya dan utusannya. Yang dimaksud ya sebagaimana akhir dari kalam beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penyebutan abduhu ini merupakan yakni pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap rasul kita, bahwa beliau benar-benar hamba yang menjalankan tugas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah a'badun nas, manusia yang benar-benar menghamba sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana cinta, ridha, kebencian dan kemarahannya itu semuanya lillahi tabaraka wa taala. Dan beliau adalah utusannya, ya. Pada kitab-kitab tauhid, ya, penyebutan abduhu wa rasuluh dijelaskan oleh mereka para ulama, abduhu yani la yu'bad wa rasuluhu la yukadzab. Kedudukan beliau sebagai hamba Allah artinya sebagaimana kita hamba, sama-sama makhluk, tidak boleh diibadahi. Rasulullah setinggi apapun derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sedikitpun hak untuk diibadahi. Kemudian wa rasuluh, kedudukan beliau sebagai utusannya menjadi kewajiban bagi kita untuk membenarkan dan menaatinya, tidak boleh mendustakannya. Kemudian wa aminihi ala wahyihi, dan beliau di sini disifati sebagai kepercayaan, ya, kepercayaan Allah Subhanahu wa taala untuk memban wahyunya, untuk mendakwahkan, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasafirihi bainahu wa bain ibadihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah safir yakni duta, ya, dutanya Allah Subhanahu wa taala, ya, antara dia dengan seluruh hamba-Nya. Ya, jadi dari bangsa jin dan bangsa manusia, ya, mukallafin. Sehingga kewajiban, ya, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh as-sakalain, yakni bangsa jin dan bangsa manusia, untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima satu agama pun kecuali Islam, yakni ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yakfur minal ahzabi wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduhum wa may yakfur bihi minal ahzab." Dan siapa saja yang kufur terhadap Al-Qur'an, terhadap syariat ini, minal ahzab, dari berbagai kelompok manusia tanpa terkecuali, demikian juga bangsa jin, siapa yang kufur kepada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikutinya, fannaru mau'iduhum, maka neraka ada tempat yang dijanjikan untuk mereka. Terkait dengan keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, ini merupakan keyakinan yang agung yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana telah terjadi, ya, fitnah yang dahsyat, ya, menimpa para ulama kaum muslimin ketika Ahlul Ahwa wal Bidah dari kalangan Jahmiyah, mereka memiliki posisi yang penting di masa khilafah Bani Abbasiyah. Ini khususnya di masa Al-Ma'mun dan dua penguasa setelahnya. terjadi ya ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh para ulama. Ya, mereka yang tidak mau untuk menyambut seruan kekufuran, yakni untuk meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, sebagaimana yang diserukan oleh kelompok Jahmiyah dengan dukungan dari pemerintah yang ada ketika itu. Ya. Mereka mendapatkan siksaan yang luar biasa. Ya, baik itu cambukan sampai sebagian di kalangan mereka yang meninggal dunia dari kalangan para ulama dengan beratnya yakni ujian yang dihadapi tersebut. Termasuk di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekokohan hingga para ulama yang datang di masanya dan setelahnya yakni menjuluki Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, dikarenakan kekokohan dan ketegaran yang di dalam membela akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Di sana ada para ulama yang lainnya yang juga yakni tetap di atas prinsip ini, ya, tetapi ujian yang dihadapi tidak seberat sebagaimana yang dihadapi Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan sebagian di kalangan para ulama ada yang mentakwil bahwa kondisi yang dihadapi ya kondisi mukroh, sehingga ya dibolehkan menurut anggapan sebagian mereka untuk yakni menuruti sebatas zahir, ya, sebatas apa yang nampak. Dan satu perkara yang perlu untuk kita mengetahui dan menjadi pelajaran dalam fitnah tersebut, apa yang disebutkan oleh Al-Imam atau Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah pada kitab beliau Syarh Al-Ilal, Syarah Ilal At-Tirmidhi. Al-Hafidh beliau menceritakan tentang salah seorang yang merupakan pakarnya dari umat ini dalam bidang ilalul hadith, yakni ya Al-Allamah Al-Imam Ali Ibn Al-Madini, ya, yang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau menyatakan, saya tidak pernah merasa diri saya lebih kecil ya di hadapan seorang pun kecuali di hadapan Ali Ibn Al-Madini, dikarenakan kekuatan dan keluasan ilmunya dalam bidang satu ini. Ya, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan seakan beliau terlahir yakni untuk ya ilmu ini, yakni ilmu ilalul hadis. Tayib. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah beliau menceritakan dengan menukil apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab ini untuk memberikan pelajaran kepada kita tentang satu bahaya yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Ya, setiap umat itu memiliki ujian yang diuji dengannya siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Ya, ketika seorang mengaku beriman. Dan fitnah yang Allah ujikan kepada umat ini, ya, kata Nabi SAW, al-mal, ya, adalah fitnah harta. Ya. Kemudian beliau yakni Syekh Muhammad Ibn Hadi, menyebutkan tentang kenapa, limadza sumiyal malu malan, kenapa mal itu, harta itu dinamakan mal. Ya, kata beliau, ini menukil kalam para ulama lughah, li'annahu yamilu bihi al-qulub. Ya, dikarenakan harta ini sesuatu yang menjadikan hati-hati itu condong. Ya, istilahnya yang atos itu jadi lembek. Ya, kenapa? Gara-gara harta. Ya, dan ini sesuatu yang musyahad, sesuatu yang bisa dilihat, disaksikan dari zaman ke zaman. Tidaklah mereka yang menyimpang di masa ini, ya, kecuali semisal dengan menyimpang di masa lalu karena permasalahan harta. Ya. Kata beliau, yani Al-Hafidh Ibn Rajab, kana Ibn al-Madini qad umtuhina fi mihnatil Qur'an. Ya, sebelum masuk ke syarah, ya, mudah-mudahan ini akan bisa memberikan faedah dari pelajaran kisah yang terjadi pada Al-Imam Ali Ibn al-Madini. Adalah Ibn al-Madini, beliau telah diuji pada masa mihnatul Quran, ya, ujian yang sangat besar, ya, sampai-sampai beliau sendiri Ali Ibn al-Madini memuji kekokohan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya, dengan ucapannya a'azzallahu al-islama bisiddiq yaum riddah wa bi Ahmad Ibn Hanbal yaum al-mihnah. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan Islam dengan As-Siddiq, yakni Abu Bakar As-Siddiq, pada masa-masa terjadinya kemurtadan, yakni banyaknya suku-suku Arab yang semula masuk Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika Nabi meninggal mereka murtad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewakafkan hati dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk memerangi mereka yang murtad keluar dari Islam hingga akhirnya mereka kembali ke Islam. Dan demikian Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan, memuliakan Islam dengan Ahmad ibn Hanbal pada masa-masa fitnah khalqil Quran. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, fa'ajaba mukrahan. Maka Ali Ibn al-Madini menyambut apa yang diserukan oleh penguasa untuk meyakini Al-Quran itu makhluk. Dan ini sekali lagi akidah kufur. Ya, meyakini Al-Quran itu makhluk, akidah kufur. Tetapi dikatakan di sini mukrohan, dalam keadaan dipaksa, terpaksa. Ya. Dan kita maklum bahwa kondisi orang yang terpaksa ini perkara yang dimaafkan, ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini mukroh. Jika kondisinya betul-betul mukroh. Ya, beda antara mukroh, orang yang dipaksa, dengan khaif, orang yang takut. Ya. Hal yang menjadi pelajaran setelahnya. Adapun mukroh, mereka, berapa banyak di kalangan para ulama di masa itu yang dipaksa dan mereka menyambut dalam keadaan mukroh. Ya, selain Ali Ibn al-Madini. Kata beliau, ثُمَّ إِنَّهُ تَقَرَّبَ إِلَى ابْنِ أَبِي دُعَادِ. Setelah mukroh, dipaksa, ya, ternyata dia berupaya untuk mendekati Ibnu Abi Duad. Ini Rasul Jahmiyah di masa itu. Ya. Yang dia menjadi penasehat dari Al-Ma'mun dalam perkara ini. Kemudian haitsu istamalahu bidunyahu, ketika mendekat ya oleh Ibnu Abi Duat ini digelontor harta ya, dikasih fasilitas ini fasilitas itu ya, wa sahibahu wa 'azzamahu, sehingga menjadi teman dekat sampai pada tingkat 'azzamahu, jadi mengagungkan Ibnu Abi Duat ya, yang diceritakan para ulama di antara bentuk pengagungannya yakni dia tidak pernah menyebut namanya. Dan nama Ibnu Abi Duat ini Ahmad Ibn Abi Duat, tetapi dengan kunyahnya. Dan ini termasuk di antara uslub ya Arab di dalam memuliakan seorang, itu dengan dipanggil kunyahnya. Jadi tentunya juga perkara yang perlu untuk dicontoh oleh kita ya. Abunya itu harus ada. Dan misal ini ada namanya Abu Muhammad ya, sebagian kita kan menyingkat aja, abunya dihilangkan ya, dipanggil siapa? Muhammadnya. Padahal Muhammad nama siapa? Anaknya. Ini hal yang keliru ya. Jadi termasuk di antara ta'zim yakni memanggil seorang dengan kunyahnya. Dan ini yang dilakukan oleh Ibnu Al-Madini, Ali Ibnu Al-Madini. Ya, beliau sering menyatakan qala Abu Abdullah. Qala Abu Abdullah. Sampai sebagian ulama mengatakan man? Man Abu Abdullah? Ya. Kemudian dia mengatakan Ibnu Abi Duat. Bahkan sempat ketika terjadi dialog, kisah ini disampaikan oleh Syekh Arafat Al-Muhammadi pada muhadarah beliau, muhadarah yang berjudul, jadi beliau mengambil judul dari ayat illa tansuruhu faqad nasarahullah, kalau kalian tidak menolongnya, tidak menolong Rasulullah SAW, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala yang menolongnya. Beliau menceritakan kisah ini di mana Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika dihadirkan di majelis Al-Ma'mun ya, beliau diminta untuk mendatangkan hujjah yang menjadi dasar keyakinannya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka beliau mendatangkan hujjah dari ayat, kemudian hujjah dari hadis ya, yang di situ Ahmad ibn Abi Duat hadir, sengaja dihadirkan oleh Al-Ma'mun. Ketika mendatangkan hujjah dari hadis, Al-Imam Ahmad tahu kalau Ibnu Abi Duat ini orang yang buta terhadap ilmu hadis, gak mengerti tentang ilmu hadis. Ya. Maka Ibnu Abi Duat mengatakan, sebentar, ya, saya lihat dulu hadis ini riwayatnya, rawi-rawinya. Ya, dia gak berani menjawab di sini karena memang tidak punya ilmu. Ya, maksudnya mau kulaan dalil dulu. Ya. Jadi kalau di masa kita ada orang yang kulaan dalil, dari dulunya sudah ada. Baik. Maka setelah itu dia pergi mendatangi siapa? Ali Ibn Al-Madini. Ya, kemudian tanya, "Gimana hadis ini?" Ya. Diterangkan oleh Ali Ibn Al-Madini bahwa hadis ini ada sisi kelemahannya ini disebutkan, terangkan. Dia balik lagi ya, balik lagi, dia katakan hadis yang kamu sampaikan itu ada sisi kelemahan ini. Kata Al-Imam Ahmad, itu bukan darimu ya, itu dari Ali ya, Ali Ibn Madini. Sampai seperti itu. Gara-gara apa ini? Ya. Ali Ibn Al-Madini sampai membantu Ibn Abi Duat gara-gara masalah harta. Ya. Maka dari itu, ini nasihat pelajaran yang betul-betul sangat berharga. Ya. Berapa banyak di antara kita mendengar orang-orang yang mengatakan, oh enggak apa-apa, kita menerima sumbangan dari Ihya Turot. Yang penting enggak ada syarat. Ya. Yang penting enggak ada syarat. Ya. Sekarang mereka yang mengatakan yang penting enggak ada syarat. Kalau sebelumnya kita mungkin mengenal ada kelompok MLM. Ya. Ustaz Lukman mengatakan sekarang MLM itu sudah enggak ada. Sudah jelas perkaranya. Mereka bersama dengan Ihya Turot. Ya. Yang sudah jelas-jelasan jum'iyah atau yayasan ini yayasan bid'ah. Ya, para ulama bukan hanya satu dua yang berbicara tentangnya. Ya, Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan ini adalah kelompok yang berjalan di atas manhaj Ikhwanul Muslimin yang dahulu maupun Ikhwanul Muslimin yang sekarang. Ya, Syekh Muhammad Ibn Hadi juga menegaskan ya ucapan yang semisalnya. Ya, Syekh Ubaid Al-Jabiri ya juga mengatakan tegas bahwa ini adalah jum'iyah hizbiyah. Nah, bersamaan dengan itu ya, hal yang sangat mengherankan kalau ada sebagian di antara yang mengaku salafi ya, kemudian mengatakan bahwa Ihya Turot dengan salaf atau salafi itu tidak ada bedanya, hanya bedanya dalam permasalahan apakah ya orang yang hamil atau menyusui ketika tidak mampu untuk berpuasa ya mengqadha atau bayar fidyah. Masya Allah ya, menunjukkan orang yang berbicara ini tidak tahu tentang ilmu tapi sok berbicara. Ya. Baik. Jadi bedanya hanya masalah bayar fidyah. Ikhtilaf masalah bayar fidyah atau mengqadha. Masyaallah. Sementara para ulama yang mereka betul-betul mengamati perjalanan Abdurrahman Abdul Khaliq dengan jum'iyahnya ini, mereka mengambil kesimpulan yang tegas bahwa jum'iyah Ihya Turot yang ada di Kuwait dengan cabang-cabang yang ada di berbagai negeri termasuk di negeri kita Turot yang ada di Jogja dengan cabang-cabangnya yang juga ada di kota kita ya, itu semua adalah jum'iyah hizbiyah. Kata Al-Imam Ibn Rajab, fawaqa'a bisababi dzalika fi umurin sa'bah. Maka dengan itu semua ya, ketika mendekat diberi harta, diberi fasilitas sampai akhirnya menjadi teman, sampai akhirnya mengagungkannya, sampai akhirnya membantunya dalam perkara-perkara yang sangat besar. Ya, mengokohkan mazhab yang sesat, mazhab kufur. Maka akhirnya kata Ibn Rajab rahimahullah, waqa'a bisababi dzalika fi umurin sa'bah. Dia terjatuh dengan sebab itu pada perkara-perkara yang sulit. Mungkin perkara yang kalau sebatas mengikuti karena dipaksa, ini perkaranya ringan. Hatta innahu kana yatakallamu fi ta'ifatin min a'yani ahli al-hadith. Sampai-sampai Ali Ibn al-Madini ya, berbicara, kalau dikatakan yatakallam artinya mengkritisi, mengkritik ya, pada kelompok di antara tokoh-tokoh ahlul hadis, menjarah mereka. Apa tujuannya? Ya, bukan jarah yang ilmiah. Liur dia bidzalika Ibn Abi Du'ad. Dalam rangka untuk apa? Mencari ridhonya Ibnu Abi Du'ad. Ya. Syekh Muhammad bin Hadi pada fakrah ini memberikan contoh dengan apa yang terjadi di masa kita. Bagaimana seorang yang mengaku salafi ya, berbicara tentang para ulama Ahlus Sunnah. Yang kata Syekh, mereka ahlul ahwa wal bidah istirahat. Di saat ini istirahat. Karena cukup ya untuk menjatuhkan nama para ulama, mereka-mereka yang mengaku sebagai salafi. Syekh Robi dikatakan sebagai orang yang mutasyaddid. Terus siapa yang adil? Syekh Muhammad mutasyaddid, Syekh Al-Bukhari mutasyaddid. Terus siapa yang adil? Maka di saat itu, di saat beliau berbicara tentang tokoh-tokoh ahlul hadis, fahajarahu al-imamu Ahmadu lidhalik, maka al-imam Ahmad rahimahullah, beliau menghajar ya, Ali ibn al-Madini dengan sebab itu. Sampai-sampai ketika al-imam Ahmad beliau sakit, datang Ali ibn al-Madini ya, dalam rangka untuk menjenguknya. Ya. Ketika masuk ke kamar Imam Ahmad tahu yang datang Ali ibn al-Madini, beliau memalingkan badannya yang dengan wajahnya menghadap ke arah dinding. Ya. Disalami, beliau tidak menjawab. Ya. Sampai-sampai Ali ibn al-Madini dengan nada marah ya, mendatangkan ayat ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, mendatangkan hadis kisah Ammar ibn Yasir. Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak mempedulikannya, beliau tetap menghadap dinding. Ya. Sampai akhirnya keluar ya, dari kamar tersebut. Kemudian salah seorang murid beliau ya, diajak bicara oleh Al-Imam Ahmad ya, bahwa mereka berdalil dengan ayat, berdalil dengan hadis, sementara ayat dan hadis tidak mendukung apa yang ada pada mereka. Ammar ibn Yasir sudah dipukuli, sudah disiksa, sementara mereka hanya karena takut ya, hanya karena takut. Baik. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, azumat asyana'atu alaih, sampai-sampai asyana'ah, cercaan terhadapnya demikian dahsyat, hatta sara indan nasi ka'annahu murtad, sampai-sampai di sebagian manusia seakan dia dianggap seorang yang murtad. Ya, karena ini bukan perkara ringan, perkara akidah. Ya, bukan perkara ingin. Wataroka Ahmadur riwayat anhu, dan sampai-sampai Al Imam Ahmad meninggalkan riwayat-riwayat darinya. Ya, termasuk di dalamnya Al Imam Abu Zur'ah Ar Razi juga meninggalkan riwayatnya. Wakadzalika Ibrahim Al Harbi wa ghairuhuma. Demikian pula Ibrahim Al Harbi dan yang selain dari keduanya, selain Al Imam Ahmad dan Ibrahim Al Harbi. Tadi saya sudah menyebutkan, yakni Al-Imam ya, Ar-Razi. Yakni Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini diantara sedikit yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Ya, yang menjadi pelajaran bagi kita bagaimana ya, bahayanya fitnah harta. Yang dalam perkara ini menjadi kewajiban bagi kita semua untuk saling menasihati. Ya, demikian pula dalam sebuah rumah tangga. Ya, seorang suami, demikian pula sebaliknya seorang istri, berupaya untuk saling menyabarkan dengan apa yang sedikit tetapi itu barokah. Maka itu akan memberikan keselamatan bagi keluarga secara khusus ya, di dunia dan di akhirat. Ya, dibandingkan dengan sesuatu yang diupayakan untuk banyak, tapi perkaranya membawa kepada kesesatan, waliyadz billah. Saya menyambung dari apa yang telah dibacakan sedikit dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa jangan sampai ada di antara kita yang menganggap bahwa loh keilmuan saya itu lebih daripada ya mereka. Sekarang kita lihat siapa di antara kita yang lebih kokoh secara ilmu dibandingkan Ali bin Al-Madini. Tidak ada apa-apanya. Dan jika kita perhatikan ya orang-orang yang tersesat di masa kita secara keilmuan itu jauh di atas orang-orang yang menariknya kepada kesesatan. Ya. Sehingga jangan sampai seorang mengatakan tidak mungkin saya dikendalikan. Saya sudah belasan tahun ya belajar di hadapan masyayikh. Ali bin Al-Madini itu bukan hanya belasan tahun. Keilmuan beliau diakui oleh para a'immah. Al-Imam Al-Bukhari sampai menyatakan dirinya merasa kecil di hadapan Ali bin Al-Madini. Dan hal yang juga diingatkan oleh Syekh Rabi hafizahullah wa ra'ah. Saya mendengar ini ketika Ustaz Usamah Mahri hafizahullah menyampaikan muhadharah di Semarang pada tahun 2008-an. Beliau menyampaikan suatu pertanyaan yang dilontarkan kepada kepada Syekh Rabi terkait dengan seseorang yang mengajar di tempatnya Hizbiyin. Saya tadi salah menyebut 2003 pada bulan 8 dari kecampur lemahnya hafalan jadi kecampur bulan 8 tahun 2003. Ini bukan 2008. Beliau ditanya tentang seseorang yang dia mengajar di tempat Hizbi. Ya. Jelas-jelasan Hizbi ini. Baik. Kata saya sudah berulang kali saya ditanya dengan pertanyaan yang semisal ini. Kalau ada orang ngakunya salafi, ya, kemudian diterima dengan baik di tempat Hizbi menjadi pengajar dari sekian pengajar mereka, ya, jangan berhusnudzon bahwa orang-orang Hizbi itu mau menjadi salafi. Lah. Ya, justru orang yang mengaku salafi ini dipertanyakan karena agak mungkin orang-orang Hizbiyun akan rela untuk menerima seorang salafi yang benar-benar salafi di tempatnya. Ya. Justru orang yang mengaku salafi ini dipertanyakan. Ya, ketika itu terkait dengan kasus Naim. Kenal Naim ya? Ya, sekarang bagaimana keadaannya? Bersama siapa dia? Ya, saya sampaikan ini karena ya sedikit demi sedikit mungkin sebagian ikhwah ya tergoda dengan wallahu alam permasalahan ijazah atau yang semisalnya sampai rela untuk menitipkan buah hatinya yang itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala di tempat Hizbiyyin, bahkan sebagiannya ya menjadi pengajar di tempat Hizbiyyin. Ya. Ketahuilah bahwa keselamatan hati perkara yang tidak bisa untuk ditandingi dengan apapun. Ya. Kalau ada sebagian mengatakan, oh pondok kita gak bisa melahirkan kecuali kuli-kuli. Ya. Lulus ya, dari tahfidz kok jadi kuli di perusahaan herbal. Apa-apa. Jawabannya ini lebih baik. Kuli salafi ya daripada jadi bos menyimpang ya. Ya kalau jadi bos salafi alhamdulillah. Baik. Sekarang jadi bos menyimpang. Ya, dan kita tahu di antara faktor penyimpangan ketika seorang merasa cukup. Ya. Ketika seorang merasa cukup. Ya, dia bisa untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ya, gampang kalau saya ditinggalkan, saya akan bisa mengambil pengajar yang lain yang lebih lama belajarnya. Ini. Jadi tidak peduli lagi dengan apa itu keselamatan manhaj? Allahul musta'an. Taib, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk pertemuan kali ini hanya membaca matan dan sedikit ibroh yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Allahul musta'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.